Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Akhwani fi din, azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Jurumiyah yang dikarang oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-Ma'ruf bil Hattab rahimahullah. Pembahasan terakhir kita ambil adalah mengenai bab seputar maf'ul bih. Yang mana maf'ul bih merupakan na'am barakallahu fikum mansubatil asma, merupakan isim-isim yang mansub. Kemudian beliau mengikutkan dalam bab maf'ul bih ini ternyata ada bab lain yaitu babul istighal. Sebenarnya na'am barakallahu fikum babul istighal itu bab yang tidak terlalu susah dan tidak terlalu sulit, cuman bisa dikatakan rumit, paham ya? Nah, sulitnya tidak, cuman rumit. Nah, rumit itu harus menghafal kaedah dan dobitnya. Dengan menghafal kaedah serta dobitnya itu nanti akan hilang enam kerumitan dan juga kesulitan. Jadi kita perhatikan baik-baik nanti bagaimana hakikat daripada istighol ini, karena istighol ini barakallahu fikum masuk dalam kategori maf'ul bih juga, cuman ada sesuatu yang dibuang nanti. Dan di kaidah inilah yang diterapkan dengan la yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Paham ya? Nah, tidak boleh bertemu atau berkumpul antara mufassir dengan mufassar anhu. Mafhum salah ya? Nah, mufassir itu yang disebutkan, mufassar itu yang dibuang. Ingat-ingat ya. Mufassir itu artinya mubayyin, yang menjelaskan. Jadi fi'il yang nampak itu namanya mufassir. Fi'il yang dibuang itu yang ditakdirkan namanya mufassar anhu. Mafhum? Naam, jadi jangan keliru. Kalau al-mu'awwid itu berarti apa? Yang ada yang muncul itu al-mu'awwad anhu, yang digantikan itu berarti yang dibuang. Mafhum? Naam, kita lihat. Qala al-mu'alifu asabahullah minha babul istighal. Di antara maf'ul bih itu juga, bab seputar maf'ul bih adalah babul istighal. Istighal itu artinya adalah istaghala yastaghilu istighalan, yaitu sesuatu yang sibuk dan menyibukkan. Di sini maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Kita lihat bahwa itu catatan kaki, ai al-ismu al-mansub fi babil istighal wa dhamir fi qawlihi minha a'idun 'ala al-mawadhi'. Naam. Maksudnya adalah isim mansub dalam babul istighal ini dhamir wa minha, dan minha itu kan, nah dhamir itu kembali kepada mawadhi'. Nah, kembali kepada mawadhi itu, enam isim-isim mansub itu ada beberapa tempat. Minha di antaranya itu. Mafhum? Wa dzakal musannif minha itsnaini wa hiya katsiratun fa awwaluha babul istighal ay istighalul amil an nasbil ismis sabiq. Maksudnya sibuknya amil tersebut untuk menasabkan isim yang telah didahulukan. Perhatikan, na barakallahu fikum. Belum kita baca nanti dia tambah nampak dan gamblang. Zaidan idribhu. Nah. Zaidan idribhu. Nah. Sekarang idribhu ini fi'il amr bukan idrib. Fi'il amr enggak? Nah, dia ini sibuk. Sibuk menasabkan dhamir ha ini. Sehingga dia enggak sempat untuk menasabkan Zaidan ini loh. Paham ya? Jadi isim ini barakallahu fi atau fi'il ini nam sibuk dengan beramalan dengan dhamir ini, mengamalkan dhamir ini. Paham ya? Menjadi amil untuk dhamir ini. Sehingga ketika dia menjadi amil, enggak mungkin dia ini menasabkan Zaidan itu loh. Nah, kalau enggak mungkin berarti Zaidan maksudnya dengan apa? Dengan fi'il yang buang ditafsirkan idrib ini. Berarti idrib Zaidan idribhu. Paham belum? Nah, ini namanya apa? Mufassar anhu. Paham ya? Ini namanya apa? Idrib ini? Fasir. Bedakan. Mufassir isim maf'ul, fasir isim fa'il. Paham ya? Mufassir itu yang menjelaskan, yang dibuang namanya mufassir. Ini enggak boleh bertemu, enggak boleh bertemu. Idrib Zaidan idrib enggak boleh. Harus dibuang dia. Paham belum? Harus dibuang. Nah, yang seperti ini dikenal dengan apa? La yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Tidak boleh bertemu atau berkumpul antara mufassir dengan mufassar anhu. Zaidan ini sebagai maf'ul bih, masuk dalam pembahasan kita. Kenapa namakan babul istighal? Karena amil idrib ini sudah sibuk dengan hak ini. Karena sibuk dengan hak enggak mungkin menasabkan Zaidan. Walau hadafna alha, kalau seandainya kita buang hak ini, la nasabah. Nisanya ini akan menasabkan Zaidan. Gini misalkan. Kaidahnya gitu. Sekarang gini. Ewa. Kalau kita buang seperti ini, nisanya idrib ini menasabkan Zaid. Enggak perlu takdir lagi. Tapi karena dia sudah sibuk dengan domet tadi, idribmu, dia enggak mau menasabkan Zaid. Sibuk dengan hak. Paham ya? Nam walau hadafna hadad domir la nasabah. Kalau seandainya kita buang domir ini, lana sabah nasai idrib nasabkan Zaidan ini. Paham belum ini insyaAllah? Paham? Jadi namakan istighol kenapa? Karena amil itu sibuk dengan amalan domir itu. Tersibukkan. Sehingga tidak mau menasabkan isim sabik. Isim sabik isim yang dahulu ini. Paham belum? Nah, terus nasabnya dengan apa? Dengan fi'il yang dibuang. Idrib takdirnya. Kok tahu takdirnya ini mufasirnya? Takdirnya selalu sama di sini. Idrib Zaidan, idrib hu. Paham belum? Ada gambaran belum? Aku memukul Z, pukullah Z, pukullah dia. Nah, ya. Nah, memang domir ini kepunyaan isim sabik gitu loh. Domir ini punyanya isim sabik. Isim sabik isim yang dahulu itu loh. Domir ini milik mana sih? Milik siapa sih? Milik ini kan Zaidan ini. Amin. Cuman karena dia sibuk mengamalkan domir ini itu loh. Domir miliknya siapa? Milik isim sabik. Isim sabik itu isim yang dahulu ini. Sabik itu berarti sini, kalau sini mutaakhir, bedakan ya. Mutaakhir itu belakang, sarung lewat. Apa belum? Masih sama mufassarku, atau tiba-tiba ada apa? Apanya? Kalau misalnya mufassar itu, mufassar aslinya di depannya, Ustaz? Bukan, enggak usah bayangkan ke situ. Mufassar itu yang nampak ini namanya. Ya jelas di depan, jelas. Apa ya? Yang maksudnya di depan isimnya ini loh. Mufassar itu yang menjelaskan yang nampak ini, yang dibuang takdirkan namanya mufassar anhu. Apa belum? Mufassaran itu yang ditafsirkan. Yang ditafsirkan apa? Nah, idrib ini. Dengan mufassir ini. Kenapa harus sama? Karena yang cocok. Idrib Zaidan, idrib hu. Nanti ada yang enggak sama. Tapi ditakdirkan dengan yang sesuai. Kita lihat dulu. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Kita lihat. Bawah itu, masih faedah itu. Wa arkanu istighal salasatun. Perhatikan ini. Rukun-rukun istighal itu ada tiga. Mashhulun anhu. Wawal ismu taqaddam, perhatikan nak pulang lagi ya ini nak. Nah barakallahu fikum. Rukunnya perhatikan rukunnya. Rukun pertama al mashghulu anhu, wawal ismu mutaqaddim. Nah ismu pertama dari mana berarti ini? Kamu ya? Nah wal mashghulun wawal fi'il mutaakhir. Ini mashghul, ini mashghul ini. Wa kullu mashghulin fala yushghalu misaluhu al marhulu wal musabbalu. Paham ya? Dalam pantunan gitu. Wa kullu mashghulin fala yushghalu, misaluhul marhunu wal musabbalu. Maksudnya apa? Setiap sesuatu yang sibuk itu jangan dibikin sibuk lagi. Contohnya adalah barang gadaian. Barang gadaian jangan digadaikan orang lain lagi. Selesai dulu bergadaian baru digadaikan ke orang lain. Paham ya? Itu masalah mashghulnya, ada pantunnya tapi bukan untuk ini ya. Wa kullu mashghulin fala yushghalu, misaluhul marhunu wal musabbalu. Itu dalam kaidah fikih. Nah, cuman sekarang perhatikan itu. Wa mashghul wa huwa al-fi'l mutaakhir ini fi'il. Ini mashghul ini. Mashghul dengan apa dia? Mashghul dengan apa sibuknya? Dengan apa sibuknya dia? Dhamir ini perhatikan. Kita lihat nama rukun yang ketiga, wa mashghulun bihi, yang di yang apa? Yang nam yang membikin sibuk dengannya atau dibikin sibuk dengannya dhamir ini. Ini kan bikin sibuk aja dhamir ini. Kalau seandainya dhamir ini enggak ada di sini, sudah selesai urusan. Tapi permasalahannya dhamirnya ada ini. Paham ya? Permasalahannya domirnya ada di sini. Akhirnya dia membuat apa? Sibuk fi'il ini. Karena bikin sibuk itu akhirnya fi'ilnya udah tah, akulah, aku yang akan mengamalkannya udah. Berarti idrib sudah sibuk dengan domir hak ini. Domir hak miliknya siapa? Isim sabit. Isim sabit isim yang pertama. Berarti mashghulun anhu, kemudian mashghulun, mashghulun bihi. Paham belum ini? Tiga rukun yang perlu diperhatikan. Nah, kita lihat definisinya, wa haqiqatuhu an yataqaddama ismun, isim satu. Wa ta'akhkhara anhu fi'lun, fi'lun. Aw wasfun, wasfun nanti aja ya dengan contoh yang depan. Nah, fi'il ini mustaghilun, perhatikan, fi'il ini sibuk bil amal, sibuk dengan amalan fi dhamiril ismi sabiq, sibuk dengan amalan domirnya milik isim sabiq. Isim sabiq gimana? Ini isim yang mendahului. Sibuk enggak dia idrib? Sibuk dengan domir miliknya isim sabiq. Apa belum? Naam. Au fi mulabisihi 'anil amal fil ism sabiq, ini nanti yang gabungan wasf nanti. Yang jelas ini yang paham dulu. Didahului isim, kemudian setelahnya fi'il. Fi'ilnya sibuk dengan apa? Domir miliknya isim sabiq. Domirnya kemarin kemana sih? Ini. Berarti dia sibuk. Idrib ini dibikin sibuk oleh domir hak ini, yang hak ini miliknya sama isim sabiq Zaidan. Kan kembali Zaidan, idrib Zaidan, idribhu. Sehingga enggak mungkin Zaidan ini masuk dengan idrib. Maful bih muqaddam khata. Dan terus bagaimana i'rabnya? Zaidan maf'ulun bih fi fi'lin mahdzuf. Takdiruhu idrib Zaidan, idribhu. Paham belum gambarannya? Paham belum antum? Paham antum? Ayo kita lihat. Nahu Zaidan idribhu, ya kan? Nahmu Zaidan idribhu. Nomor 2 itu perhatikan catatan kaki. Zaidan maf'ulun bih li fi'l mahdzuf wujuban wa taqdir idrib Zaidan. Nah. Paham ya di garis itu ya nanti ya untuk antum ulang-ulang murojaahnya ya. Jadi Zaidan itu adalah maf'ul bih li fi'l mahdzuf, maf'ul bih untuk fi'il yang dibuang, wujuban wajib dibuang. Takdirnya apa? Idrib Zaidan. Nah, kenapa? Li'annahu la yajuzu laka ibrazu al-fi'li istighna'anahu. Dikarenakan kamu enggak boleh menampakkan fi'il ini. Jadi idrib ini kalau seandainya dia mengalami penampakan dilarang, enggak diperbolehkan. Wujuban wajib sembunyikan. Cuman kenapa kok nampak? Ditakdirkan. Ini nampak kenapa ini? Kenapa nampak sekarang ini? Ditakdirkan. Harus enggak awal mulai sembunyikan? Harus. Paham ya? Harus. Kenapa kok harus? Barakallahu fikum. Li tafsirihi, karena ada penafsirannya. Nah, penafsirannya ini. Wala yasihu an yakuna mansuban bima ba'da, dan enggak boleh Zaidan ini mansub dengan fi'il idrib setelahnya, ini enggak boleh. Haram. Paham ya? Allah musta'an. Istilahnya haram kenapa? Karena dia sibuk dengan hak ini. Paham ya? Nah, nanti jadi halal bagaimana kalau haknya dibuang? Halal sudah. Diperbolehkan idrib ini mengamalkan Zaidan. Kalau haknya dibuang tapi. Paham ya? Jadi enggak perlu takdir lagi kalau gini. Zaidan idrib. Paham belum? Tapi karena dia sibuk dengan domir hak ini, akhirnya Zaidan tidak bisa masuk nasabnya dengan idrib yang setelah Zaidan tersebut. Kita lihat. Li'anna al-fi'la la yumkin i'maluhu i'malain min jihatin wahidah. Karena enggak mungkin fi'il idrib ini dikatakan dua, beramal dua. Maksudnya itu dikarenakan yang namanya barakallahu fikum satu fi'il itu tidak mungkin beramal dua amalan dari satu sisi. Zaidan boleh bukan? Gak mungkin idrib ini mengamalkan untuk Zaid juga atau hak juga, double itu. Boleh enggak? Enggak boleh. Oleh karena itu pastikan bahasa Zaidan lima maf'ul bih li fi'lin mahdzufin wujuban takdiru idrib. Idrib ini namanya mufassar anhu. Yang disebutkan namanya mufassir. La yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Mafhum? Naam. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa Zaidan ana daribuhu al-an aw ghadan. Ini yang tadi. Kan tadi disebutkan fi'lun aw wasfun, ya enggak? Fi'lun aw wasfun dalam matan itu perhatikan. Jadi setelahnya itu ada fi'il atau ada wasfun sifat. Nah, sekarang daribun dinamakan sifat kenapa? Karena isim fa'il. Sifat itu maksudnya isim fa'il sama isim maf'ul. Ingat-ingat itu. Sehingga sekarang beramal itu contohnya. Perhatikan contohnya di kitab itu. Wa Zaidan ana daribuhu. Daribun beramal amalan fi'il. Di situ daribuhu dia sibuk. Nah, barakallahu fikum. Ya, tambah jelas lagi. Zaidan ana daribuhu. Nah, yang beramal yang mana nih yang beramal? Yang beramal ini. Daribuhu ini. Ini sebenarnya beramal untuk Zaidan ini, tapi karena sibuk dengan domir hak ini, paham ya? Akhirnya Zaidan pun mansubnya dengan apa? Dengan sifat yang dibuang atau isim fa'il yang dibuang, takdirnya ana daribun Zaidan ana daribuhu. Enggak usah bingung-bingung. Ana daribun. Ini takdirnya, tapi wajib dibuang ini ya. Wajib dibuang. Ini namanya apa yang disebutkan namanya? Yang dibuang ini? Apa? Yang disebutkan? Kaidahnya? Kaidahnya apa? Ini enggak boleh bertemu. La yajuz. Al-istima. La yajuz al-istima baina mufassir wa mufassirahu. Oh, nah, ingat kaidahnya, hafal itu ya. Dihafal ya. Apa tadi? La yajuz al-istima baina mufassir wa mufassirahu. Eh, wa na'am. Enggak boleh, wujuban dibuang ini. Ini kan isim fa'il, sifat. Jadi antum tuh memahami matan lu, awasfun. Wasfun apa sih maksudnya wasfun ini? Ya ini sifat ini, isim fa'il ini. Wasfun sifatnya ini apa? Sifatnya ini sibuk dengan domir milik isim sam. Dia sibuk dengan apa? Sibuk dengan berpakaian. Ya, maksudnya berpakaian dengan domir milik isim sabit tadi. Naam fi mulabisihi itu. Naam barakallahu fikum. Naam. Paham ya? Ini kan isim ini sekarang berpakaian apa? Berpakaian dengan domirnya milik isim sabiq. Nah itu masih sibuk itu. Istighal. Paham salah ya? Takdirnya ana daribun zaidan ana daribuhu. Harus sama nakdirkan yang itu ya. Paham belum ini? Paham belum? Nakdirkan sama ini. Karena yang cocok ini, aku memukul Zaid, aku memukulnya. Sama enggak? Kalau antum takdirkan yang lain malah enggak sama nanti. Paham belum ini? Hah? Contohnya ana qatilun zaidan ana daribuh, enggak sama. Aku membunuh Zaid, aku memukulnya. Enggak sama. Paham belum ini? Kita lihat. Wa zaidan darabtu ghulamahu. Kalau ini lain, kalau ini takdirkannya enggak boleh darabtu karena yang antum pukul orang lain. Perhatikan. Ini yang dia apa? Nam sibuk dengan apa? Berpakaian milik domainnya isim sabiq. Nah, ini yang ke yang berarti yang ke berikutnya ya. Jadi dia sibuk dengan beramal tapi dengan milik apa dia berpakaian dengan miliknya isim sabiq. Perhatikan. Zaidan apa itu? Naam darabtu fulama. Darabtu ulama. Artinya Zaid aku memukul budaknya. Budaknya itu Zaid bukan? Budaknya itu Zaid atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti haknya ini perhatikan. Sekarang domirnya sekarang amilnya mana amilnya? Amilnya mana? Darabtu. Amilnya ini sibuk dengan isim yang berpakaian domir miliknya isim sabiq. Sibuk mengamalkan hulam ini, hulamnya berpakaian dengan domir, domirnya miliknya Zaid ini loh. Paham belum ini? Allah Ustaz. Zaidan, aku memukul budaknya. Yang kamu pukul budaknya atau Zaidnya? Berarti nakdirkannya enggak mungkin darabtu. Kalau orang itu memukul budaknya biasanya menghinakan tuannya kan? Berarti ahantu Zaidan darabtu pulang. Aku menghinakan Zaid dengan aku memukul budaknya. Karena yang kamu pukul itu bukan Zaidnya tapi budaknya. Kalau antum takdirkan sama, kenapa Ustaz kok nakdirkannya enggak darabtu Zaidan darabtu ghulamahu? Karena yang kamu pukul siapa? Budaknya atau Zaidnya? Budaknya udah, berarti nakdirkannya bukan darabtu tapi ahantu Zaidan darabtu ghulamahu. Aku menghinakan Zaid dengan memukul apa? Dan aku mukul budaknya. Paham belum ini? Ini namanya mufassar anhu, namanya mufassir. Sekarang amilnya ini sibuk dengan apa? Tidak sibuk dengan domir dia, sibuk dengan isim yang berpakaian domir. Darabtu menasabkan mana darabtu ini sekarang? Ghulam. Ghulam ini isim bukan? Berpakaian domir. Domir ini milik siapa? Isim sabit. Zaid itu. Maka kembali ke Zaid itu loh. Ya. Nah. Paham belum? Ewan na'am barakallahu fikum seperti itu. Ini sebenarnya jarang dijumpai. Cuman ada dalam sebuah kata atau kalimat. Sehingga perlu dipahami. Jadi tidak semua yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Semuanya sering muncul itu enggak. Cuman kadang muncul. Kadang muncul sehingga kita harus tahu gitu loh. Tapi kalau kaidah yang tadi muncul seringnya. La yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Idza as-sama'u syaqqat. As-sama'u fa'il. Enggak mungkin syaqqat itu na barakallahu fikum sebagai apa? Na'am sebagai fi'ilnya untuk as-sama'u. Karena idza itu enggak bisa masuk pada jumlah ismiyah. Lah terus bagaimana? Idza syaqqat as-sama'u syaqqat. Yang syaqqat yang dibuang itu namanya mufassar anhu, yang disebutkan namanya mufassir. Nah, kemudian idza samaa'u fatarat, takdirnya idza fataratis samaa'u fatarat. Itu fa'il ya, dan fi'il yang dibuang. Contoh yang lain, wa in ahadun minal musyrikiina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadun, in syartiyah, masuk enggak pada isim? Enggak masuk. Sehingga ahadun itu enggak mungkin kalau mutada gitu loh. Sehingga ahadun kita katakan fa'il. Lah fi'ilnya mana? Fi'ilnya dibuang, takdirnya wa in istajaraka ahadun. Paham belum? Apabila ada salah seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepada kalian, lindungilah sampai mereka mau mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Ewa, itu semuanya perlu diperhatikan warakallahu fikum. Nah, kita lihat contohnya. Wa qawli ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Perhatikan, setiap manusia, na'am, kami telah menetapkan baginya burungnya di lehernya. Itu enggak ngertikannya. Ta'irun burung. Gitu. Setiap manusia kami telah mewajibkan atau telah menetapkan baginya burungnya di lehernya, tancapkan ini. Atau gimana? Gimana? Kalau orang enggak tahu kan katanya burung. Ta'irun burung. Iya enggak? Nam ta'irun, burung kan? Ayo, kita katakan ini maksudnya lembaran-lembaran amalannya. Nah, maksudnya setiap manusia, nah, kami telah menetapkan dan telah memintakan pertanggungjawaban terhadap lembaran-lembaran amalnya di lehernya. Maksudnya dibebankan oleh lehernya tersebut, dibebankan oleh orang tersebut. Syahidnya mana, perhatikan? Wa kulla insan, syahid kulla insanin. Alzamnahu itu fiilnya. Alzamna sibuk kan ya alzamna? Sibuk enggak di situ? Sibuk beramal dengan hak itu, dengan hak itu. Akhirnya enggak mungkin kalau alzamna yang disebutkan itu menasabkan kulla insanin. Lah terus bagaimana? Solusinya dikembalikan kepada babul istighal. Takdirnya wa alzamna kulla insanin alzamnahu. Mafhum? Jadi kulla maf'ulun bih mansubun bil fi'li bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiru alzamna. Paham belum ini? Ayo na'am. Kita lihat. Fanasbu fi dzalika kullih bi mahdhufin wujuban yufassiruhu ma ba'dahu. Perhatikan, maka yang menasabkan itu semuanya adalah fi'il yang dibuang secara wajib, kemudian yang menasirkan, yang menjelaskan adalah yang setelahnya. Jadi antum lihat setelahnya, setelahnya ada fi'il enggak? Ayo na'am. Itulah yang menjelaskan nanti. Wa takdir idrib zaidan idribhu wa ana daribun zaidan ana daribuh wa ahantu zaidan darabtu ghulamahu wa alzamna kulla insanin alzamnahu. Itu takdirnya semuanya. Nah, yang jelas kalau anak pribadi sudah paham, tinggal antum kalau paham atau belum ya direnungi kembali. Paham ya? Nah, kalau anak soal sudah paham ya. Kalau antum paham belum? Ayah, antum paham ya soalnya ya? Kalau antum masih agak pusing sedikit ya? Atau sudah paham? Ya nanti gampang menyusul. Yang jelas, na'am barakallahu fikum, ini mudah sekali. Intinya itu amilnya itu sibuk sudah itu ada. Karena sibuk itu dia enggak mungkin menjadi amil untuk isim yang didahulukan. Nah, coba kalau seandainya dia enggak ada dhamir, pasti dia yang menasabkan isim yang didahulukan. Paham belum? Nah, Zaidan idribhu, kalau haknya enggak ada, ya Zaidan itu sebagai maf'ul bih untuk idrib yang disebutkan itu. Tapi karena ada haknya, sibuk dia. Akhirnya Zaidan mansubnya dengan fi'il yang dibuang, wajib dibuang. Namanya mufassar anhu. Idrib Zaidan idribhu. Insyaallah mudah. Tinggal dibolak-balik, bolak-balik, bolak-balik sampai direnungi, dipahami, insyaallah mudah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Insyaallah paham sana ya ini. Karena bab istiqol ini nanti dijumpai dalam kotor nada juga, dalam alfiyah juga. Kalau dalam jurumiyah belum ada. Paham salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif aslabahullah wa minha al-munada. Dan di antara tempat-tempat, tempat-tempat yang mansub, isim yang mansub adalah munada. Ingat, munada ini di dalamnya ada rukun, tiga rukun. Tiga rukun munada apa? Al-munada, al-munadi, adatun nida. Munada itu yang apa? Yang dipanggil. Munadi yang memanggil, adatun nida, alat yang digunakan untuk memanggil. Karena enggak mungkin panggilan itu tanpa ada yang dipanggil. Kemudian enggak mungkin yang namanya orang dipanggil tanpa ada yang memanggil. Paham ya? Kemudian enggak mungkin orang itu memanggil tanpa ada alat yang digunakan untuk memanggil. Paham ya? Nah, Muhammad, takdir ya Muhammad. Saleh, saleh, takdir ya saleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah ay ya rabbana. Jadi ingat-ingat ini kaidah ya. Semua dalam Al-Quran atau dalam hadis, kalau ada munada, kalau dibuang huruf lidahnya, nakdirkannya pakai ya. Karena huruf lidah itu banyak. Paham ya? Ae juga huruf lidah juga. Ya juga huruf lidah juga. Hamzah itu juga huruf lidah juga. Cuman kalau ada yang dibuang amil huruf lidahnya, mesti nakdirkannya pakai ya. Nakdirkannya pakai apa? Pakai ya. Paham belum ini insya Allah ya? Nah, barakallahu fikum, pakai ya. Kalau itu naam bukan dibuang lidahnya. Paham ya? Ada yang diganti di situ. Naam ya. Na barakallahu fikum Allahumma itu nanti ada na barakallahu fikum ada yang diganti. Jadi naam takdirnya ya Allah, cuman ada yang diganti di situ. Ya-nya diganti kemudian diganti dengan na barakallahu mim situ. Allahumma mimnya itu iwadun anin harf nida. Paham ya? Takdirnya ya Allah aslinya, ya Allahu. Paham belum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Paham insyaallah ya, nanti bisa dilihat lagi atau dicek lagi masalah i'rabnya. Yang jelas Allahumma itu aslinya ya Allah. Antum ketika Allahumma ngartikannya apa? Allahumma. Ya Allah kan? Aslinya ya Allahu aslinya. Mafhum? Naam. Kita lihat di situ. Jadi ingat-ingat tiga rukun tadi, ingat-ingat ya, tiga rukun tadi. Naam. Kemudian kesimpulannya barakallahu fikum untuk masalah munada ini, insyaallah kita baca besok, teman-teman gambarkan situ kesimpulannya. Munada itu ada yang mabni, ada yang apa? Mu'rab, ingat-ingat itu ya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Naam, sebagaimana isim la nafil jinsi. Ingat-ingat. Dalam munada sama la nafil jinsi ada mufrad. Nah, mufrad apa pengertiannya? Mufrad dalam bab la nafil jinsi dalam munada apa pengertiannya? Kita sudah mengumpulkan ma lisa dofan wala syabian mudof. Ayo, mufrad dalam babul khabar ma lisa jumlatan wala syabian mudof. Mufrad dalam babul i'rab ma lisa. Mufrad dalam babul i'rab ma lisa wala mulhaqan bihima jam wala mulhaqan bihima wala minal asma'is sittah. Dihafalkan ya, dikumpulkan satu ya. Jadi inisiatif, jadi kalau belajar seperti caranya inisiatif, inisiatif itu aktif itu loh, seret. Wah, mufrad semua itu caranya ya, dikumpulkan salah ya. Kumpulkan, dihafalkan, karena ini kan kami berupaya ngajari kalian biar nanti suatu ketika kalian juga bisa ngajar itu loh. Nah, hukmu atau pakai jamak ya, ahkamul munada. Nah, ada dua, mabni mu'rab. Nah, barakallahu fikum, mabni itu apabila nah barakallahu fikum idza kana mufradan. Ini ada dua tempat. Mufradul alam namanya. Alam ya. Sama nakirah maksudah. Yang mu'rab barakallahu fikum ada tiga nakirah ghairu maksudah. Ini maksudah ya, ghairu nakirah maksudah ya. Nah, kemudian yang kedua mudhaf. Sabian bin mudhaf. Nah, afan ya. Tulisannya memang susah ini, licin papan tulisnya. Nah. Jadi seperti itu kesimpulannya barakallahu fikum, munada itu ada dua pembagian. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu ada dua, mufradul alam sama nakirah maksudah. Mufradul alam seperti apa? Ya Muhammadu, ya Zaidu, itu enggak boleh antum ya Muhammadun kayak Fahluk. Keliru. Ya Muhammadu, ya Zaidu. Nakirah maksudah seperti apa? Ya Rajulu. Ya Rajulu ta'al. Rajulu loh bedakan ya. Kalau Rajulan lain nanti. Ya Rajulu ta'al. Ya, nakirah maksudah ya Rajulan. Ada orang buta. Orang buta kan enggak tahu depannya siapa. Ya Rajulan khud biyadi. Wahai seorang lelaki, ambillah tanganku, mai tolong seberangkan itu loh. Itu kan setiap orang yang lewat kena. Paham ya? Nakirah ghairu maksudah. Yang mudhaf ya Abdullah, kaifa haluk ya Abdullah? Ya Abdullah, benar enggak? Ya Abdullah. Salah. Oh, ya bergaya bahasa Arab itu ya. Kaifa haluk ya Abu Abdullah? Misalkan. Kaifa haluk ya Abu Abdullah katanya. Keliru enggak? Keliru ya Abu Abdullah, ya Abu Abdurrahman, ya Umma Abdullah, ya Umma Abdurrahman, ya Abdullah, ya Abdul Razzaq, salah seperti itu. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau syabih bin mudhaf contohnya apa? Atau yang mudhaf tadi contoh lain, ya talibal ilmi, kan? Ya talibal ilmi. Nah, ini yang mu'rab. Jadi yang mu'rab 3, yang mabni 2. Yang syabih bin mudhaf seperti ya talian jabalan. Ta'al. Ya talian jabalan. Ta'al, wahai pendaki gunung, sini. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, ini insyaallah kita besok kita baca rinciannya yang jelas antum pahami baik-baik. Munada kesimpulannya ada dua hukumnya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu apabila mufradul alam nakirah maksudah. Apa itu mufrad dalam babul munada? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yang mu'rab ada tiga tempat. Nakirah maksud, nakirah ghairu maksudah, sama mudhaf, sama syabihan bil mudhaf. Mahum. Jadi kalau antum sudah hafal globalnya ini, rinciannya, contoh-contohnya pun mudah. Apa maksudnya ya? Jadi kalau ada ikhwah yang ngomongnya keliru, diluruskan. Kaifaluk ya Abdullah, salahkan. Kaifaluk ya Abdurrahman. Diluruskan, enggak benar ya akhi ya Abdurrahman. Nah, kaifaluk ya Abu Muhammad, khair misalkan. Ya Aba Muhammad. Paham ya insyaallah, karena seringnya itu ya namanya orang enggak tahu kan keliru. Penulisan pun juga keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ngam dia nulis di buku tulis maktabatun li Abu Muhammad. Li Abu Muhammad tulisnya. Keliru enggak itu? Li Abi Muhammad, ya mungkin karena dulu kita belum tahu ya, mungkin ada kekeliruan itu enggak masalah, mending diluruskan. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.